Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maaf, tolong diulangi bagaimana? Kurang jelas sedikit suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Tuparef ya, tempat nongkrongnya ya, mangkalnya banci. Sebetulnya begini, terkait masalah bancinya itu sendiri, sebetulnya di zaman Rasul alaihi salatu wasalam itu sudah ada tipe-tipe orang seperti banci. Dan mungkin memang ada sebagian orang yang memang Allah ciptakan dalam kondisi dia tipikalnya seperti itu. Sebatas ini, itu tidak bisa kita menyalahkan. Terkhusus yang modelnya memang, maaf-maaf saja, dari penciptaannya sudah ada. Ada banci itu modelnya ada dua, yang memang sudah artinya ya Allah ciptakan kondisi seperti itu. Ada yang dibuat-buat. Kalau yang dibuat-buat, nah ini, nah, kalau yang sudah tipikalnya seperti itu lain perkara. Namun sekarang yang tadi ini, banyak dari model-model banci-banci ini pada hakikatnya sebetulnya dia seorang lelaki pada awalnya, lelaki yang normal. Namun karena pergaulan, karena yang lainnya, akhirnya merubah. Ini yang pertama. Ini tentunya tercela yang seperti ini. Yang kedua, akhirnya banci-banci yang jenis-jenis seperti itu yang dilakukan ya sudah gak benar, ya kan? Meniru menjadi seorang wanita, bukan berjilbab, bukan berhijab yang bagus, namun pakai rok mini, menonjolkan dan yang lain. Maka ini perkara tercela yang berikutnya. Yang ketiga, maaf-maaf saja, sebagian dikenal banci itu akhirnya maaf, seperti profesinya seperti pelacur PSK, dibayar untuk memuaskan. Maka bagaimana ketika kita diberi orang tersebut datang mengamen, ya, meminta mengamen itu sendiri, maaf-maaf saja ya, musik. Ini kalau kita dari tinjauan sisi syar'i, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yakunanna min ummati qaumun atau aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam berbicara ya. Artinya ini wahyu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, maaf-maaf saja. Artinya kita perlu tahu, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, akan ada nanti dari umatku sekelompok kaum yang mereka menghalalkan hira, zina. Ya, berarti zina itu haram, ya kan? Nanti akan ada satu kaum yang menghalalkan zina, menunjukkan zina itu haram. Akan menghalalkan khamra, khamr. Berarti menunjukkan khamr itu apa? Haram. Akan menghalalkan harir. Bagi kaum laki-laki, harir itu apa? Sutra. Ya, bagi kaum laki-laki, menunjukkan bahwa sutra bagi kaum laki-laki haram. Dan akan ada yang menghalalkan musik dan alat musik. Ini terlepas nanti pembahasan lain, intinya di sini kita sampaikan termasuk alat musik seperti itu haram. Maka bagaimana dengan kondisi tadi menjawab salam? Kita lihat. Itu memang agak repot dengan banci ini. Kadang kita, tapi intinya begini, kalau kita bisa menegur, memberikan nasihat, entah baik berupa lisan atau berupa tulisan dan yang lainnya, maka jawab salamnya sembari nasihat dan teguran. Ya. Nah, tapi kalau tidak, ya sudah. Karena kalau kita berbuat baik, menjawab salamnya, akhirnya menjadi pembenaran bagi dia untuk terus melakukan perbuatan seperti itu. Kalau memang kita tidak nyaman, misalnya, untuk aduh kok gak enak gak jawab salam, menghindar sebisa mungkin. Nah, kecuali dalam satu kondisi. Kalau dikhawatirkan misalnya, ya maaf saja ya, ini orang berjenggot, ini yang gak mau celananya di bawah mata kaki, wah keras ini, teroris, akhirnya bisa menjadi fitnah yang besar, ya sudah. Ya, kalau dikhawatirkan bisa menjadi fitnah. Tapi kalau tidak ada khawatiran, ya sudah, gak usah, gak perlu. Namun kalau dikhawatirkan jadi fitnah yang besar, jawab salamnya dalam rangka agar menghindari dari fitnah yang lebih besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Bagaimana kalau dalam suatu pertemuan atau orang banyak di situ tercampur, maka tinggal dilihat apabila mayoritasnya kaum muslimin, ucapkan salam, enggak ada masalah. Kita memulai salam enggak ada masalah. Ya, walaupun di situ ada orang kafir atau non muslim, namun jumlahnya minoritas, maka boleh kita memulai salam, enggak ada masalah. Dengan niat, ya, kita niatkan untuk mengucapkan memulai salam kepada saudara-saudara kita yang muslim. Walaupun yang non muslim tadi itu ada, namun niat kita bukan untuk kepada mereka. Seperti itu. Nah. Yang kedua, kalau misalkan namanya kan sebenarnya mau kita salam, mau kita baca, berarti ini kita harus mendapatkan salam. Jadi kita tadi kan dijelaskan kalau terkait memulai salam itu kan hukumnya tidak wajib. Seperti yang wajib itu menjawab salam. Sehingga bahasa mau tidak mau kita harus itu perlu diluruskan sedikit. Artinya memulai salam, kalau misalnya kita sengaja misalnya enggak mulai salam, ya enggak dosa. Itu hanya sifatnya mustahab. Nah. Apa-apa? Lagi apa? Bermasalah. Nah. Oh, iya. Ini ketika bermasalah dengan seseorang. Ketika bermasalah, 3 hari. 3 hari, ya kalau sebelum itu bisa, alhamdulillah. Tapi kalau masih sakit hati, ya 3 hari maksimal. Maka bukan harus salam, walaupun yang terbaik adalah yang memulai salam. Namun bisa jadi mungkin dengan, kalau ini masalah salam gak harus juga. Namun kewajibannya adalah menghentikan cekcok ini. Berarti apa? Mungkin bisa dengan ucapan yang lain. Ya, mungkin bisa dengan memberikan mentraktir atau yang lain. Ya. Mungkin juga bisa dengan salam. Sehingga dibedakan antara menghentikan cekcok tersebut setelah lebih dari 3 hari, dan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Namun caranya banyak. Nah, di antaranya salam. Ya. Namun enggak harus, nah itu enggak harus dengan memulai salam. Bisa dengan yang lain-lainnya. Seperti itu. Ya. Nah. Iya, betul. Kalau kita makan, tapi dia belum makan. Nah, ini maaf ya, kayaknya mic-nya ini kurang jelas gitu. Nah, jadi ya. Baik. Permasalahannya bagaimana kita sudah berbuat baik, kita maafkan, terus dia mengulangi lagi, atau mungkin dia tidak merespon misalnya. Ya. Ya sudah, innamal a'malu binniyat. Ya. Kita sudah berniat bagus, kita sudah berusaha. Ketika dia tidak merespon, ya dosanya dia. Kita insyaallah sudah terbebas dari dosa tersebut. Nah, yang salah ya sudah tinggal satu orang tersebut saja. Nah, sembari terus kita berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan dia, entah kita benar atau kita salah. Nah, namun intinya ketika dia tidak merespon atau kembali lagi, ya sudah, selama kita sudah berusaha, insya Allah cukup. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Banyak orang mengalami pertanyaan itu di chatting dengan assalamualaikum yang disingkat. Iya. Iya, iya, iya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau entah di chatting atau di surat disingkat ASSWRBR kan seperti itu, bagaimana kita? Ya tentunya yang pertama ini doa itu tidak boleh disingkat-singkat ya, sebagaimana lafadz-lafadz yang lainnya sallallahu alaihi wasallam dengan sau atau apa itu Allah subhanahu wa ta'ala SWT, ini semuanya tidak boleh disingkat-singkat. Ini perbuatan yang tidak benar. Ini suatu kekeliruan dan kemungkaran. Lantas bagaimana kalau kita mendapatkan saudara, rekan, teman memulai seperti itu? Maka kita jawab kemungkaran, jangan dibalas dengan kemungkaran. Maka kita jawab dengan cara yang benar, artinya dengan yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ditegur dan dinasihati baik-baik. Nah, dijelaskan ya, ini doa dan yang lainnya. Sehingga jangan dibalas dengan yang serupa. Seperti itu. Sambil kita nasihat baik-baik dengan cara yang hikmah, mudah-mudahan dengan nasihat tersebut dia mau berubah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana kalau non-muslim tersebut yang mendahului salam. Maka larangannya itu kata Rasulullah SAW, la tabtadi'u ahlal kitab bisalam. Ini yang dilarang. Jangan kalian mendahului ahlul kitab, Yahudi Nasara dan juga orang musyrikin atau orang kafir yang lainnya. Jangan mendahului dengan salam. Ini yang terlarang. Sehingga kalau menjawab mereka misalnya mengucapkan salam, ya kita jawab, ini nggak ada masalah. Nah, kalaupun dicukupkan dengan waalaikum, ini lebih afdal. Hanya sekedar ya sudah waalaikum. Tapi misalnya dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, insya Allah tidak mengapa. Karena yang terlarang itu kita mendahului mengucapkan salam. Adapun membalas salam orang kafir ini tidak terlarang. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Atau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kita. Oke, Pak. Dalam bentuk tulisan termasuk, dalam bentuk tulisan termasuk juga bagian adabnya, entah tulisan entah ucapan, itu disebut oleh para ulama. Karena intinya kan bukan pada orang berucap, berbicara, itu kan salah satu cara berkomunikasi, kan seperti itu, ya. Sehingga permasalahan bukan sekedar hanya ketika berbicara, ketika menulis pun, ketika ada komunikasi tetap hukumnya sama. Nah, efeknya pun juga sama. Efeknya sama. Yang dari situ semakin mempertegas bahwa memang tidak ada perbedaan antara tulisan dengan ucapan. Ada orang membalas surat, ya, atau menulis surat, kemudian kita tidak membalas. Dia mengucapkan assalamualaikum. Kita tidak membalas salamnya dia. Ini kan bisa menyebabkan ketersinggungan, kan seperti itu, ya. Nah, minimalnya kita yang menjadi bertanya-tanya, nah itu tadi. Akhirnya ada celah bagi syaitan. Kita akhirnya bersuudzon, kenapa seperti itu. Sehingga tetap walaupun dalam tulisan hukumnya sama. Yang rajih seperti itu insyaallah. Nah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang artinya kita mau mengucapkan salam atau dalam kondisi orang ini tidak tahu. Nah, itu juga pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Bagaimana ketika kita tidak mengetahui orang yang hendak kita ucapkan salam ini muslim atau kafir? Maka dilihat hukum asal dari lingkungan setempat. Tidak ada qarinah, tidak ada apa. Kita memang tidak bisa membedakan ini orang muslim atau kafir, ya. Berbeda ketika misalnya ada tanda salib atau di namanya jelas nama, misalnya, ya maaf, kalau orang Hindu kan jelas, ya, kadang orang Bali itu kan jelas I gede atau siapa. Nama ini misalnya tidak ada petunjuk-petunjuk sama sekali. Maka dilihat di lingkungan tersebut mayoritasnya siapa. Nah, ketika mayoritasnya adalah kaum muslimnya, selesai. Nah, ternyata kalau kita ketika kita keliru, ma'zur. Karena kita menghukumi secara zahir lingkungan mayoritas kaum muslimin, ya sudah. Kita ucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Seperti itu. Nah, sehingga dilihat mayoritas lingkungan tersebut muslim atau bukan. Nah, barangkali. Baik. Terakhir insyaallah, ya. Terserah. Ya, boleh dengan bismillah, boleh dengan salam, ya, seperti itu. Dua-duanya baik. Mengucapkan mendahului salam enggak wajib, namun afdol juga. Ketika dengan dimulai bismillah juga afdal juga seperti, sehingga boleh ini dan itu. Karena Rasulullah pernah melakukan ini, melakukan. Para ulama juga terkadang mulai dengan salam, memulai dengan bismillah untuk tulisan, enggak ada masalah insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Makana minas sawab fa minallahi wahdah wa makana minal khata fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.